الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita pahami bersama bahwa nikmat terbesar adalah nikmat tauhid was sunnah, yaitu seseorang yang diberikan taufik untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kita tidak melupakan satu nikmat lain yang terbesar, yang dengan itu kita dapat meraih nikmat tauhid was sunnah. Tanpanya kita tidak mungkin meraih nikmat tersebut, yaitu nikmat talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Tidak akan mungkin seseorang dapat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, demikian pula ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu. Dan ilmu tidak mungkin dapat diraih tanpa usaha untuk mendapatkannya. Berapa banyak manusia mengira mereka sudah bertauhid, namun yang terjadi adalah mereka justru menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih parah lagi, mereka mengira itu adalah ibadah. Saya berikan sebuah contoh. Sebagian orang melakukan ziarah spiritual, kata mereka, atau wisata religi, mendatangi kuburan-kuburan para wali. Mereka meminta kepada para wali tersebut, mereka berdoa kepada para wali tersebut, mereka melakukan perbuatan syirik, dan mereka mengira itu adalah ibadah. Ziarah itu sendiri menempuh jarak safar untuk berziarah kubur itu sudah terlarang. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah dilakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Yakni perjalanan dalam rangka ibadah tertentu, ibadah khusus, kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Iya. Di sini sudah satu kesalahan. Belum lagi mereka pergi, biasanya ibu-ibu tanpa disertai mahram, atau bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Dan yang paling minimal, mereka menganggap berdoa di kuburan itu adalah memiliki keutamaan. Dan itu termasuk bid'ah yang besar dan termasuk syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab dia bisa mengantarkan kepada syirik besar. Itu definisi syirik kecil. Definisi syirik kecil ada dua. Yang pertama, kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka itu syirik kecil. Iya, seperti berdoa di kuburan orang-orang yang saleh, berdoanya masih kepada Allah. Namun dia meyakini jika berdoa di sisi kuburannya fulan, karena dia seorang wali, lebih mustajab. Definisi yang kedua, kullu syirkin atlaqahu syari' walam yabluq hadda syirkil akbar. Setiap kesyirikan yang diitlakkan atau disebutkan secara umum oleh syariat dan tidak mencapai derajat syirik besar. Ada yang bisa berikan contoh definisi ini? Saya ulang ya. Ini definisi yang kedua. Syirik kecil adalah setiap kesyirikan yang dinamakan syirik oleh syariat namun dia tidak mencapai derajat syirik besar. Contohnya apa? Yang dinamakan syirik oleh syariat. Gimana? Mendatangi kuburan, berziarah sunnah. Iya. Itu syirik besar, syirik kecil dari sisi dia mengantarkan kepada syirik besar. Itu definisi yang pertama. Yang saya tanyakan definisi yang kedua. Contohnya apa? Dinamakan syirik oleh syariat, tetapi dia tidak syirik besar. Tadi antum mau jawab apa? Riya. Barakallahu fiik. Ini diantara contohnya riya. Kalau riya malah lebih jelas, ya. Akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asghar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala riya. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Maka beliau mengatakan riya. Kalau itu jelas. Tetapi yang lebih sesuai dengan definisi yang disebutkan para ulama tersebut seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. Perhatikan, dinamakan kafir, dinamakan musyrik. Tetapi dalil-dalil keseluruhannya menunjukkan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah tidak sampai pada derajat syirik besar. Kalau begitu itu termasuk syirik kecil. Iya. Itu definisi syirik kecil. Apa definisi syirik besar? Penting sekali mengetahui definisi syirik besar. Banyak orang bingung membedakan satu dosa, ini bid'ah biasa atau syirik? Ini maksiat atau syirik? Kenapa? Karena dia enggak ngerti. Apa itu syirik? Syirik besar itu adalah tasmiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan antara selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Itu definisi syirik besar. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Artinya, kalau perkara itu tidak atau bukan merupakan kekhususan bagi Allah, itu enggak sampai syirik. Iya. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa kekhususan bagi Allah? Ada tiga. Apa saja itu? Ya, satunya menyembah. Ya, korban sudah masuk di menyembah. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itulah kekhususan bagi Allah. Sebagaimana tauhid terdapat dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, demikian pula syirik terdapat dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Baik. Jadi bahaya kebodohan. Mereka mengira sedang mentauhidkan Allah. Mereka mengira sedang beribadah kepada Allah. Ketika mereka datang berziarah di kuburan orang-orang yang saleh dengan alasan cinta kepada mereka, dan menghormati atau memuliakan mereka. Inilah tipuan syaitan kepada mereka. Dia tampakkan kesyirikan terhadap mereka dalam rupa ibadah. Ini yang paling berbahaya terhadap umat manusia. Perbuatan yang sudah jelas-jelas syirik besar, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dianggap sebagai ibadah. Dan ini tidak mungkin mampu dilakukan oleh syaitan terhadap umat manusia kecuali karena kebodohan mereka. Ya. Ini yang terjadi. Subhanallah. Perbuatan yang paling Allah murkai malah dianggap sebagai ibadah. Beribadah dengan melakukan perkara yang paling Allah benci. Ya. Ini lebih dahsyat lagi. Peremehan dan pelecehan terhadap Allah. Dia niat beribadah kepada Allah, tetapi dengan melakukan sesuatu yang Allah paling murkai. Ya. Inilah bahaya kebodohan. Demikian pula, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama. Ya. Tujuannya justru ittiba. Tujuannya mau meneladani Rasulullah SAW. Tetapi, karena tidak didasari oleh ilmu, tidak ada usaha untuk menuntut ilmu yang benar, maka justru perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama mereka anggap sebagai ibadah. Bahkan kesyirikan mereka anggap sebagai ibadah. Jadi tidak akan mungkin seseorang dapat mentauhidkan Allah dengan benar dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia harus menuntut ilmu. Iya. Harus didasari dengan ilmu. Dan ilmu itu tidak mungkin datang dengan sendirinya. Enggak mungkin. Mustahil, ilmu itu enggak akan mungkin datang dengan sendirinya. Ya, tidak ada ceritanya orang bertapa di kamarnya berhari-hari enggak keluar-keluar atau di sebuah gunung, ya. Kemudian turun dari gunung sudah jadi kiai besar. Atau Al-Quran dibakar kemudian dicampur dengan air dan diminum. Ya. Lalu jadi ulama. Itu hanya khayalan-khayalan. Ya. Tetapi ilmu mesti didapatkan dengan menuntut ilmu. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Innamal ilmu bita'allum. Wal fikhu bittafakuh. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْأُلَمَاءِ. Kata Rasulullah SAW, ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Dan pemahaman itu juga hanyalah didapat dengan usaha memahami. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Wa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, dan hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita satu kepastian. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Ya, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain hanya dengan belajar. Ta'allum. Ya. Apa itu ta'allum? Dikatakan oleh Syekh Salih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, ta'allum itu adalah at-talaqi anil ulama wal-hifdu wal-fahmu wal-idrak. Yang dimaksud dengan ta'allum adalah mengambil ilmu dari para ulama, kemudian menghafalnya, memahaminya, dan menguasainya. Itu namanya ta'allum. Iya. Adapun selainnya adalah penunjang-penunjang untuk ta'allum, untuk menuntut ilmu. Maka inilah yang paling utama yang kita kejar. Duduk di majelis ilmu. Walaupun benar, metode menuntut ilmu itu bermacam-macam. Terkadang bisa membaca kitab-kitab para ulama, mendengarkan kaset-kaset. Tetapi yang paling afdal adalah duduk di majelis ilmu. Ini yang paling afdal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-mala'ikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah." Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan akan kitab tersebut, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman jiwa, ketenangan batin, dan diliputi dengan kasih sayang Allah. Dan para malaikat duduk bersama mereka, meliputi mereka, dan Allah menyebutkan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menuntut ilmu di majelis ilmu itu lebih afdal. Yeah. Ilmu adalah kunci kebaikan. Tidak akan mungkin seorang meraih kebaikan tanpa ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, yaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. Wa la tazalu hadhihi al-ummah dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum dhahirun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Dan Allah dialah yang memberi, aku hanya membagi. Dan akan senantiasa ada segolongan dari umat ini yang terus menerus menang atas yang menyelisihi mereka, yang memusuhi mereka, sampai datang ketetapan Allah dan mereka masih tetap menang. Di dalam riwayat Muslim dari Thauban ada tambahan lafaz, "La yadurruhu man khazalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik." Tidak membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka, menghinakan mereka, sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap seperti itu, yakni tetap istiqamah. Di dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma ada tambahan lafaz yang lain, "Yuqatiluna 'alal haqq ila yaumil qiyamah." Mereka terus-menerus berperang, berjuang di atas kebenaran sampai hari kiamat. Ini adalah sebuah hadis yang sangat agung, menunjukkan kepada kita kemuliaan ilmu. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kebaikan, tidak ada jalannya kecuali dengan ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Oleh karena itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Fal fiqhu fid din syartun fi husulil falah." Memahami agama dengan baik merupakan syarat untuk meraih kebahagiaan. Beliau rahimahullahu taala juga mengatakan, "Wa lazimu dzalik anna man lam yufaqihhu Allahu fid din lam yurid bihi khaira fa yakunu at-tafaqquh fid din farda." Yang dipahami dari hadis tersebut tidak bisa tidak, bahwasannya orang yang tidak diberikan pemahaman agama oleh Allah, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan baginya. Oleh karena itu, memahami agama, mempelajarinya adalah kewajiban. sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrimal khair. Mafhum hadis ini adalah barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, yaitu tidak mempelajari pokok-pokok Islam, tidak pula cabang-cabangnya, faqad hurrimal khair, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Jadi enggak akan mungkin seseorang itu meraih kebaikan tanpa menuntut ilmu. Oleh karena itu juga kebaikan seseorang tergantung ilmu yang ada padanya. Iya. Ini ukuran, barometer terbesar untuk menilai kebaikan seseorang adalah ilmu. Iya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahul mu'ti wa anal qasim." Allah dialah yang memberi, aku hanya membagi. Maksudnya kata para ulama, ilmu itu tidaklah cukup hanya dengan usaha kita saja. Benar, kita harus berusaha untuk meraih ilmu. Tetapi kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah minta tambahan ilmu. Bahkan Nabi kita yang mulia diperintahkan, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Sebab Nabi SAW tidak diperintahkan untuk meminta satu tambahan kecuali ilmu. Ya. Demikian pula untuk meraih ilmu yang bermanfaat mesti dengan ketakwaan. Kenapa? Karena ilmu itu dari Allah. Tidak cukup hanya dengan usaha kita. Maka bagaimana caranya agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat? Maka mesti dengan ketakwaan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi seseorang itu dapat meraih ilmu yang bermanfaat kalau dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis tersebut, bahwasannya ilmu adalah sebab keistiqamahan. Ya, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tazalu hadhihi al-ummah dhahirina ala man khalafahum hatta yati amrullahi wa hum dhahirun. Akan senantiasa umat ini, dalam sebagian lafaz sebagian daripada umat ini, terus menerus menang dan zahir nampak eksis di atas kebenaran. Mereka dimenangkan atas semua yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Inilah hadis yang menjadi dasar penamaan Ahlus Sunnah sebagai apa? Hah? Kalau penamaan Ahlus Sunnah Al-Firqatun Najiyah, dalilnya apa? Golongan yang selamat. Al-Firqatun Najiyah, dalilnya apa? Ada yang tahu? Penamaan Ahlus Sunnah sebagai Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, apa dalilnya? Hadis tentang perpecahan umat. Ya, hadis tentang perpecahan umat. Adapun penamaan Ahlus Sunnah sebagai At-Ta'ifah Al-Mansurah, golongan yang ditolong, dasarnya adalah hadis ini yang baru saja kita bacakan. Ya. Disebutkan dalam riwayat Tsauban, dalam riwayat Muslim, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik. Tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka, menghinakan mereka, sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap seperti itu. Dalam hadis Jabir ada tambahan lafaznya, luqa yuqatiluna 'alal haqq ila yaumil qiyamah. Mereka terus-menerus berperang di atas kebenaran, berjuang di atasnya sampai hari kiamat. Perhatikan awal hadis dan akhirnya. Awal hadis berbicara tentang keutamaan ilmu. Kebaikan tidak akan mungkin diraih seseorang tanpa ilmu. Kemudian akhir hadis berbicara tentang keistiqomahan. Walaupun ada yang menyelisihi, walaupun ada yang memusuhi, tapi mereka tetap istiqamah. Sebabnya apa? Karena ilmu yang ada pada mereka. Iya. Jadi hadis yang mulia ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Keistiqamahan seseorang, maka faktor terbesarnya adalah ilmu. Ini adalah prinsip di dalam kehidupan yang mesti senantiasa kita ingat. Bagaimana agar kita bisa istiqamah? Sebab kita semuanya tidak ada yang bisa menjamin. Hari ini kita berada di atas sunnah, bisa jadi kita menyimpang besok. Bahkan hari ini kita berada di atas tauhid, bisa jadi kita menyekutukan Allah, na'udzubillah. Hari ini kita taat kepada Allah, walhamdulillah. Kita menjalankan kewajiban-kewajiban, kita menjalankan sejumlah sunnah. Besok belum tentu. Dan kita sudah menyaksikan berapa banyak manusia yang tadinya kita lihat, masya Allah, dia berjalan di atas jalan yang lurus, semangat luar biasa. Tetapi hari ini kita melihat mereka menyimpang. Ya, jangan sebut ikhwan baru. Ya, ikhwan yang senior, bahkan seorang ustaz, bahkan ada yang sudah dikatakan ulama, syekh, bisa saja menyimpang. Ya. Kenapa? Sebab selama kita hidup tidak aman dari fitnah. Fa innal hayy la tu'man 'alaihi fitnah. Sesungguhnya orang yang hidup itu tidak aman atasnya fitnah. Belum berakhir kehidupan kita. Masih ada berbagai macam cobaan, rintangan di hadapan kita. Maka kita harus punya benteng. Kita harus punya antisipasi bagaimana ketika kita menghadapi hal-hal tersebut agar kita tetap istiqamah. Faktornya yang terbesar adalah ilmu yang ada dalam diri kita. Ya. Tentunya juga ada faktor lain seperti berdoa kepada Allah, meningkatkan ibadah, berteman dengan orang-orang saleh, menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang dapat menjerumuskan kita kepada kesesatan. Iya. Namun faktor yang paling utama tentunya adalah yang ada pada diri seseorang. Iya. Yaitu ilmu. Maka hadis yang mulia ini mengingatkan kepada kita pentingnya ilmu untuk meraih keistiqamahan. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud dengan at-ta'ifa al-mansura dalam hadis ini, golongan yang ditolong adalah ahlul ilmi bil athar. Orang-orang yang berilmu tentang athar. Apa itu athar? Al-Qur'an was sunnah wa aqwalus salaf. Al-Quran dan Sunnah dan ucapan-ucapan salaf. Itu namanya atsar. Demikian pula dikatakan Al-Imam Ali bin Madini. Mereka itu adalah ashabul hadis. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, in lam yakunu ahlal hadis, fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, arada Ahmad ahla sunnah wa man ya'taqidu madhhab ahli al-hadis. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah ahlus sunnah dan orang yang meyakini keyakinan ahlul hadis. Artinya tidak mesti dia menjadi seorang muhaddis yang dia bisa mengetahui rawi ini thiqah, rawi ini dhaif, rawi ini pendusta. Enggak harus. Maksudnya dia meyakini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Walaupun orang awamnya, tetapi yang dia yakini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia tidak bisa mencapai itu kecuali dengan ilmu. Iya. Jadi jelaslah, dalam mengikuti manhaj Ahlus Sunnah bukan sekedar klaim, tetapi harus didasari dengan ilmu. Iya. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini adalah, barang siapa yang menuntut ilmu di atas jalan Ahlus Sunnah, mesti ada yang menyelisihinya, mesti ada yang merendahkannya, mesti ada yang memeranginya. Perhatikan dari tiga riwayat yang saya sebutkan. Riwayat yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahirina 'ala man khalafahum." Mereka tetap ditolong atas orang yang menyelisihi mereka. Ini dari Muawiyah. Riwayat yang kedua dari Tsauban, "La yadurruhum man khazalahum." Tidak membahayakan mereka orang yang mencela, merendahkan mereka. Riwayat yang ketiga dari Jabir, "Yuqatiluna 'alal haq." Mereka terus-menerus berperang di atas kebenaran. Tiga yang akan mereka dapatkan. Diselisihi, direndahkan, diperangi. Ini bagi siapa yang menuntut ilmu di atas jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah, mesti dia menghadapi hari itu, hal ini. Kalau begitu sudah mesti ada persiapan, yaitu kesabaran. Jangan cengeng ya. Baru dicela sedikit langsung lemas ya. Harus kuat menghadapi itu semua dan yakin. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadurruhum man khadalahum." Tidak membahayakan mereka siapapun yang mencela mereka, yang merendahkan mereka. Ini pelajaran yang kelima. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan terus menolong mereka. Tidak ada bahayanya. Celaan manusia tidak ada bahayanya. Penghinaan manusia tidak ada bahayanya bagi mereka. Peperangan yang dilakukan manusia kepada mereka tidak ada bahayanya. Bahaya bagi mereka apa? Justru ketika mereka meninggalkan ilmu tersebut, ketika mereka meninggalkan ketakwaan kepada Allah, itulah yang membahayakan mereka. Adapun penentangan manusia, la yadurruhum, tidak sedikit pun membahayakan mereka. Itu janji dari Allah dan Rasulnya. Artinya mereka akan terus menerus mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat itu tadi. Mereka berjalan di atas ilmu, di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Adapun makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'ti amrullah, sampai datang ketetapan Allah, maksudnya adalah angin segar yang berhembus di akhir zaman dan mematikan seluruh kaum mukminin. Setelah kaum mukminin mati semuanya, setelah itu terjadilah hari kiamat. Jadi sampai datang hari itu, mereka tetap istiqamah di atas kebenaran. Kenapa? Karena Allah selalu menolong mereka. Sebab mereka telah menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah, yaitu menuntut ilmu agama di atas jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi ilmu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Oleh karena itu, tatkala seseorang dianugerahkan nikmat untuk menuntut ilmu, mesti disyukuri dengan baik dan dijaga. Ya, disyukuri dan dijaga. Jangan dikoyak-koyak. Jangan dipecah belah para penuntut ilmu sehingga hilang semangat mereka menuntut ilmu. Termasuk ketika kita menghadiri majelis ilmu dalam keadaan beradab dengan baik. Dan ketika kita menghadiri majelis ilmu, itu pun sudah sangat membantu majelis ilmu itu sendiri. Kalau kita tidak hadir, mempengaruhi orang jadi juga ikut malas, maka kita juga memiliki peran, ya, menggembosi majelis ilmu. Iya. Ini nikmat yang ketiga yang mesti kita jaga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, nikmat terbesar yang melengkapi tiga kenikmatan sebelumnya. Apa tiga kenikmatan sebelumnya? Yang pertama, saya bahas tadi malam. Yang pertama apa? Tauhid. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, yang barusan, ilmu. Yang keempat, melengkapi dan menjadi penguat tiga nikmat sebelumnya adalah nikmat ukhuwah, persaudaraan. Bahkan dia termasuk realisasi bukti pengamalan tauhid was sunnah wal ilm, adanya ukhuwah, persaudaraan yang kuat antara orang-orang yang sudah dianugerahkan tauhid, sudah berjalan di atas sunnah dan sudah menuntut ilmu. Kadang-kadang kita merasa heran, orang yang enggak kenal tauhid, orang yang enggak kenal sunnah, orang yang malas menuntut ilmu, justru persaudaraannya lebih kuat. Orang yang berjalan di atas jalan hizbiyah, justru persaudaraan mereka lebih kuat. Padahal ahlus sunnah lebih berhak untuk itu. Dan itu sebetulnya menunjukkan kurangnya pemahaman yang benar terhadap tauhid was sunnah wal ilm. Padahal ukhuwah adalah termasuk pondasi agama. Jangan dikira persatuan antara ahli sunnah, persaudaraan yang kuat itu hanya persoalan cabang agama atau sesuatu yang tidak penting. Bahkan dia termasuk pondasi agama, hal yang sangat mendasar. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ad-da'watu ila ta'lifil qulub aslun azimun min usuliddin. Mengajak untuk menyatukan hati, saling mencintai, termasuk aslun azimun, pokok yang besar, min usuliddin, dari pokok-pokok agama. Bukan permasalahan sepele. Ini termasuk asal di dalam agama, asal din. Demikian pula di tempat yang lainnya Syekhul Islam mengatakan, minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din, ta'liful qulub wajtima'ul kalimah wassalahu dhatil bayin. Di antara kaidah-kaidah agung yang merupakan pokok agama adalah ta'liful qulub, menyatukan hati, wajtima'ul kalimah, dan bersatunya kalimat, wassalahu dhatil bayin, dan baiknya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, fattakullaha wa aslihu dhata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ini perintah Allah. Ya. Jangan dibiarkan hubungan antara ahlu sunnah itu menjadi retak. Allah perintahkan kepada kita untuk memperbaikinya, menguatkannya, menyatukannya. Dan Allah tekankan itu adalah sebuah kenikmatan yang mesti disyukuri. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah. Ini peringatan bagi kita, persatuan yang diinginkan adalah di atas tali agama Allah, di atas sunnah. Dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah yang menyatukan hati-hati kalian. Allah yang menyatukan hati kita. Sehingga kalau kita mengoyaknya, kalau kita merusaknya, berarti kita melawan Allah. Allah sudah menyatukan hati kita, kemudian kita merusaknya. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut ikhwanan, orang-orang yang bersaudara. Jelas sekali. Allah ingatkan kepada kita, persaudaraan adalah sebuah nikmat yang mesti dijaga. Siapa yang tidak menjaganya, maka berarti dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau persatuan dan persaudaraan adalah usul agama yang mulia ini, adalah usul Ahlus Sunnah, sebaliknya usul kesyirikan, termasuk usul kekufuran dan kebid'ahan, adalah perpecahan. Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin, yaitu orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka sehingga mereka menjadi bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Itulah hizbiyah, ya, merasa bangga dengan kelompoknya, dengan gengnya, ya, dan merendahkan yang lainnya, padahal sama-sama Ahlus Sunnah. Ya, itu justru hizbiyah yang sebenarnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap hizib kata Allah merasa bangga menyombongkan diri dengan sesuatu yang ada pada mereka. Hati-hati. Iya. Jadi termasuk prinsip agama yang sangat mendasar menjaga ukhuwah, persatuan, sebaliknya prinsip kekufuran dan kebid'ahan adalah berpecah belah di dalam agama. Oleh karena itu, mesti kita jaga persatuan, mesti kita jaga ukhuwah dengan menghindari sebab-sebab yang dapat memecah belah. Dan sebab terbesar memecah belah adalah penyimpangan. Penyimpangan dari tauhid dan penyimpangan dari sunnah. Sehingga yang dimaksud dengan persatuan di sini adalah persatuan di atas kebenaran. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah. Bukan persatuan di atas kebatilan. Tetapi, apakah itu berarti jika ada saudara kita yang menyimpang langsung kita musuhi? Langsung kita boikot dia? Kita tahzir dia? Bukan begitu maksudnya, ya. Jangan salah kaprah. Namun, kita nasihati dia dengan baik. Ya. Kita tunaikan kepadanya adab-adab ukhuwah. Kita cinta kepadanya sebagaimana kita cinta terhadap diri kita. Kita tidak ingin dia keluar dari sunnah sebagaimana kita tidak ingin diri kita keluar dari sunnah. Oleh karena itu, tugas kita bukan menendang-nendang orang dari Ahlus Sunnah, tetapi menahan dia sekuat-kuatnya sampai dia sendiri yang melepaskan dirinya. Itu tugas kita. Bukan kita melihat orang yang menyimpang langsung kita tendang dan divonis dia bukan Ahlus Sunnah lagi. Itu bukan tugas kita. Namun, kita tahan dia sekuat-kuatnya. Tahan dengan apa? Dengan nasihat. Dengan ukhuwah. Dengan persaudaraan yang disertai nasihat yang baik. Nasihat yang ilmiah dengan bimbingan para ulama. Supaya dia tidak pergi meninggalkan kita. Sampai kita sudah tidak mampu lagi menahan dia. Dia yang berarti melepaskan sendiri dirinya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tugas kita. Iya. Dan di masa ini, para ulama kita telah memperingatkan berbagai macam sebab perpecahan. Di antaranya adalah penyimpangan dari As-Sunnah. Iya. Terlebih lagi, bermunculannya kelompok-kelompok Ahlul Bid'ah yang berbaju Ahlus Sunnah. Ini banyak menjadi sebab perpecahan. Ya. Apakah dari kalangan sururiyah, ikhwanul muslimin, dan yang lainnya. Sebagaimana juga ulama mengingatkan kita, di antara sebab perpecahan Ahlus Sunnah adalah yang menyusup di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Kemudian memecah belah kita. Harus berwaspada, harus hati-hati. Demikian pula ulama memperingatkan keburukan akhlak juga dapat menyebabkan perpecahan Ahlus Sunnah. Demikian pula kejelekan manhaj di dalam bersikap kepada saudaranya sesama Ahlus Sunnah, itu juga termasuk sebab yang memecah belah Ahlus Sunnah. Seperti yang dinasihatkan guru kami yang mulia Syekhuna Al-Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, dalam salah satu nasihat beliau pernah mengatakan, wa nasha'a unasun la yafhamuna as-salafiyyata 'ala wajhiha, telah muncul sekelompok orang yang tidak memahami salafiyah sebagaimana mestinya. Yaz'umu ahaduhum annahu salafi, setiap mereka menyangka dia seorang salafi sejati. Dan perhatikan peringatan dari ulama kita akan keberadaan segolongan orang. Dia menyangka dia paling salafi, padahal kata Syekh, dia tidak memahami salafi sebagaimana mestinya. Kemudian kata beliau, ثُمَّ لَا تَرَاهُ إِلَّا وَهُوَ يَقْطَعُ أَوْصَالَ السَّلَفِيَّةِ, kemudian engkau tidak melihatnya kecuali kerjaannya adalah memutus hubungan yang terjalin di antara salafiyin. Ini orang yang jelek manhajnya, dia tidak mengerti salafiyah, dan dia menyangka dia paling salafi. Kerjaannya memutus hubungan di antara salafiyin. Dengan apa dia memutuskannya? Kata Syekh, lisu'i sulukihi, karena kejelekan akhlaknya, kejelekan perangainya terhadap saudaranya. Wasu'il manhaj, dan buruk manhajnya, dalam keadaan dia mengira dia di atas al-haq. Awil manahijis sayyi'ati allati intasharat wa tahdifu ila tafriqi salafiyyin wa tamziqihim, atau kata beliau, manhaj-manhaj jelek yang telah tersebar, yang memang bermaksud untuk memecah belah salafiyin dan mengoyak-ngoyak mereka. Ini peringatan para ulama kita di masa ini, yang orang semua tahu Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala termasuk ulama yang sangat kuat pembelaan terhadap sunnah dan membantah kebid'ahan. Orang yang termasuk terdepan dalam membantah penyimpangan-penyimpangan. Tetapi perhatikan bagaimana beliau juga orang terdepan di dalam mengingatkan untuk menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, dan kejelekan akhlak serta manhaj yang dapat merusak persatuan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi ukhuwah adalah prinsip agama, prinsip Ahlus Sunnah yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti dijaga. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat persaudaraan dan persatuan serta menyatunya hati kita di atas sunnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Semoga Allah mengekalkan nikmat ini sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, bahkan sampai kita berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah Ta'ala. Baik, barangkali ini saja yang bisa ana sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barangkali sebelum ditutup ada sedikit tanya jawab. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Kita tutup. Ini yang bisa ana sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.